Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah Ra'ani wa ra'akumullah, atau yang bertepatan dengan 7 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Al-Ahadith Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-38, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa hadis ini dikenal dengan nama Haditsul Qudsi. Hadis yang merupakan lafaz yang sengaja dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Allah azza wa jal. Dan telah kita sebutkan pula apa perbedaan antara Haditsul Qudsi dengan Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim satu ayat atau satu lafaz, dua lafaz, satu huruf, dua huruf yang kita baca akan melahirkan 10 lipat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para pembacanya. Adapun hadis-hadis qudsi maka tidak memiliki keutamaan seperti ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Artinya satu huruf sama seperti kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah azza wa jalla, man 'ada li waliyan, barang siapa yang mengganggu waliku, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepada mereka. Sampai di akhir hadisnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya yang mulia yang dinukilkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, cara bagaimana seorang hamba mendapatkan al-mahabbah, cara bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia gandengkan dengan perkara-perkara sunnah yang itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah, aku akan mencintai hamba tersebut. Kalau sudah dicintai hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga pendengarannya, Allah azza wa jalla yang akan menjaga pandangan-pandangan matanya, Allah azza wa jalla yang akan menjaga dari hamba tersebut tangannya, kakinya, kemana dia harus melangkah, apa yang harus dia pegang, apa yang harus dia lakukan. Wala in sa'alani la'utiyannah, apabila hamba tersebut meminta kepadaku, pasti dan pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti dan pasti juga akan aku lindungi dia. Maka mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang wajib dan wajib untuk kita cari, untuk kita usahakan bagaimana mahabbatullah bisa sampai kepada diri-diri kita. Ada beberapa kiat untuk melengkapi faedah sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-39. Bagaimana cara mahabbatullah bisa sampai kepada diri kita? Dua kiat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua cara telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam hadis qudsi ini. Kita fokus dalam mengamalkan amalan-amalan wajib. Yang kedua, setelah amalan wajib tersebut kita kerjakan, sholat lima waktu telah kita tunaikan, puasa Ramadan telah kita kerjakan, zakat fitrah dan yang seterusnya, maka wajib yang wajib-wajib tadi telah kita tunaikan, maka menujulah kepada perkara-perkara yang sunnah. Karena arkanul Islam yang telah kita sebutkan dari sholat, zakat, puasa, berhaji, semuanya akan ada perkara-perkara sunnah yang menyertainya. Contoh misalkan sholat wajib, ada di sana sholat rawatib. Puasa wajib, ada di sana puasa sunnah. Zakat fitrah yang wajib, ada di sana yang namanya sedekah. Dan seperti itu memang modelnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kewajiban untuk seorang hamba, pasti Allah Azza wa Jalla akan menggandengkan amaliyah-amaliyah sunnahnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui kadar kemampuan kita. Kita tidak mungkin melakukan amalan-amalan wajib dengan sempurna, full, tidak ada kekurangannya sama sekali. Pasti ada kekurangannya, 1, 2 poin, 3, 4 perkara tidak kita kerjakan. Salat mungkin kita tidak khusyuk, zakat fitrah mungkin ada niat emannya, sayang harta ini sudah capek-capek saya cari kok disumbangkan. Ada niat-niat demikian. Ini yang merusak amalan wajib kita. Maka dengan digandengkannya amalan-amalan sunnah, inilah cara untuk mentajbir, cara untuk menutupi celah-celah yang ada pada amalan-amalan wajib tersebut. Sehingga apabila sholat maghrib kita misalkan kurang khusyuk, ditutupi dengan sholat sunnah setelah maghrib. Begitu pula sholat isya kurang konsentrasi, ditutupi dengan sholat sunnah setelah isya. Begitu yang seterusnya. Begitu pula pada puasa Ramadan, apabila ada puasa-puasa kita yang belum sempurna, akan Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di setiap bulannya, dan yang seterusnya. Ini amalan yang pertama dan yang kedua. Kiat yang pertama, kiat yang kedua untuk kita bisa mendatangkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita. Mengamalkan hal-hal yang wajib digandengkan dengan amaliyah-amaliyah sunnah. Kiat yang ketiga yang ternukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat yang mulia, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Cara mendapatkan mahabbatullah, cara mendapatkan kecintaan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita layaknya hamba-hamba Allah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini. Oleh karenanya kita mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang akan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, tanpa ada satu syariat pun yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi afdalus salatu wassalam. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," maka ikutilah jalanku. Jadi kiat yang ketiga, cara yang ketiga agar kita mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk diri-diri kita, adalah mengikuti jejak perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amaliyah-amaliyah beliau alaihi salatu wasallam. Apa balasannya kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi kita sudah punya tiga kiat, tiga cara agar Allah Azza wa Jalla mendatangkan mahabbahnya kepada diri-diri kita. Yang pertama, mengamalkan amalan-amalan wajib. Yang kedua, mengamalkan amaliyah-amaliyah sunnah. Dan yang ketiga adalah mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini cakupannya lebih umum, baik dalam perkataan, perbuatan, akhlak, metode dalam menjalankan Islam, dan yang seterusnya dari apapun yang dikeluarkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah-akidah dan pemikiran serta amaliyah-amaliyah beliau. Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla dan benar-benar ingin mendapatkan mahabbatullah, kita harus murni mengikuti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah tiga kiat yang dijelaskan oleh para ulama kita yang bisa mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada setiap hambanya yang beriman. Wallahu a'lamu bissawab. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-39. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an ibni abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia sukrihu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "tajawaza li an ummati," akan melewati. Ini bahasa letter lag-nya kalau kita terjemahkan secara letter lek. Tajawaza artinya melewati. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jal akan mengampuni an ummati dari dosa hamba-hambaku, yang mana dosa tersebut dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala, dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khata' wa an-nisyan, dengan dua keadaan. Akan ada tambahan yang ketiga. Ketika dia melakukan sebuah dosa, al-khata', dengan sebuah kesalahan, tidak disengaja, bukan pilihannya untuk melakukan kesalahan tersebut. Insyaallah taala akan kita jelaskan secara rinci biidznillah taala. Keadaan yang kedua, dia akan diampuni ketika melakukan kemaksiatan, tidak akan tercatat di catatan-catatan amalan kejelekannya ketika mengerjakan dosa dan kemaksiatan dalam keadaan an-nisyan, lupa. Ini keadaan yang pertama dan kedua. Melakukan dosa tapi salah, kemudian melakukan dosa tapi dalam kondisi lupa. Kita ambil contoh kecil yang pertama. Apabila seorang mengerjakan sholat tidak menghadap ke arah kiblat, ini adalah satu dosa. Apalagi dia lakukan sengaja. Kenapa? Saya tidak mau menghadap ke kiblat kaum muslimin. Kenapa? Karena kiblatnya kaum muslimin, yaitu misalkan Ka'bah al-Musharrafah adalah sebuah rumah yang kurang lagi, kurang suci lagi, sudah tidak sempurna lagi kesuciannya. Maka dia berijtihad untuk sholat menghadap Baitul Maqdis misalnya. Ini yang dia lakukan adalah sebuah dosa. Kalau dia model seperti itu yang dia lakukan, artinya dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, dengan kesadaran, maka dia berdosa, melakukan sebuah dosa besar karena menganggap musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kurang lagi kesakralannya, kesuciannya. Maka ini adalah sebuah dosa. Tapi apabila ada seorang hamba yang lain, dia mengerjakan sholat dalam kondisi tidak mengarah ke arah kiblat, dia musafir berangkat menuju kota Fulaniyah, kota A atau kota B, dia nggak tahu kondisinya di mana Ka'bah, arah kiblatnya kaum muslimin di mana. Dia sudah berusaha mencari masjid, mencari musola dan yang lainnya, semuanya tutup. Dia berusaha untuk mengintip di mana arah kiblat, di mana arah mimbarnya khatib Jumat, sudah tidak mungkin. Walhasil dengan sekian banyak usaha dia lakukan, ternyata dia tidak mendapatkan. Akhirnya dia berusaha untuk berijtihad, mencoba-coba. Ya sudah, saya mengarah ke utara misalkan. Aplikasi di HP-nya pun tidak berjalan, tidak bekerja, enggak bisa mendeteksi di mana arah Ka'bah. Sekian banyak upaya sudah dia kerjakan untuk mencari arah kiblat, ternyata gagal. Ini yang namanya melakukan sebuah dosa al-khata'. Akhirnya ketika dia menghadap ke arah utara, dia dapati keesokan harinya ternyata arah utara yang dia sholat menghadapnya itu salah, bukan arah Ka'bah di kota atau desa atau tempat tersebut. Dia melakukan sebuah dosa tapi karena kesalahan. Akhirnya perkara ini dia tanyakan mungkin kepada orang yang berilmu, maka jawabannya dia tidak mendapatkan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia melakukan dosa tersebut karena kesalahan. Kesalahan ini bisa kita setarakan, bisa kita samakan dengan ucapan ketidaksadaran. Dia tidak sadar melakukan sebuah dosa. Dia anggap ini adalah amalan soleh. Dia anggap ini adalah satu hal yang bisa mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdosa. Al-khata'. Ini masuk kepada lingkup kesalahan atau dia tidak sadar dalam melakukan sebuah perkara tersebut. Tidak akan dihitung, tidak akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan toleh, amalan-amalannya jelek, karena dia sudah berusaha dan berupaya untuk mengerjakan sesuatu yang benar, ternyata khata', ternyata salah. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nisyan. Dia mengerjakan dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah, kondisinya lupa, tidak sadar sama sekali bahwa itu merupakan sebuah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisyan, lupa dia. Contoh kecil misalkan ketika seorang karyawan bekerja di sebuah kantor. Dia dituntut oleh atasan, oleh bosnya untuk menyelesaikan tugasnya, kerjaannya pada hari itu juga. 2 jam ke depan, 3 jam ke depan kerjaanmu harus selesai. Ini kondisi sudah jam 5. 3 jam ke depan sudah harus selesai, berarti jam 8. Saking sibuknya dia mengerjakan kerjaan lembur, tugas dari bosnya tadi, dia sudah tidak mendengarkan azan, dia sudah tidak mendengarkan iqamah, dia sudah lupa, sama sekali lupa, karena fokus untuk mengerjakan tugas dari atasannya tersebut. Akhirnya sudah selesai 3 jam ke depan, jam 8, baru dia ingat, ya Allah, saya belum sholat maghrib. Berdosa atau tidak dia? Padahal sholat maghrib waktunya sudah lewat ini. Jawabannya tidak berdosa. Karena dia mengerjakan atau meninggalkan sholat tersebut, yakni mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, meninggalkan sholat maghrib. Apalagi laki-laki, dia berjamaah, yang harusnya dia datang ke masjid terlebih dahulu. Dia potong dulu kerjaannya, penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harusnya dia kerjakan. Tapi namanya ditekan oleh atasan, panik dan yang seterusnya, maka kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan dia lupa untuk mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Maka sudah jam 8, akhirnya dia dipersilahkan untuk mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat isya yang pada waktu itu masih tersedia waktunya. Ini jenis kedua di mana dia mengerjakan sebuah amalan toleh, sebuah kemaksiatan dalam kondisi nisyan, yaitu meninggalkan sholat karena lupa. Begitu pula apabila misalkan ada seorang yang tertidur dari sholatul asr atau dari sholatul zuhur atau dari sholat subuh, misalkan sholat apapun dia tertidur. Orang yang tertidur ini dihukumi dalam syariat Islam sebagai seorang yang nasi. Nasi ini dalam bahasa Arabnya maknanya adalah seorang yang lupa, isim fa'il. Dia seorang yang lupa, yang belum bisa mengerjakan amalan soleh karena dia tidak sadar, posisi tidur. Dia tertidur dari sholat asarnya karena keletihan bekerja seharian, pagi sampai siang. Kemudian dia istirahat siang, akhirnya bablas sampai jam 5, sampai jam setengah 6, belum masuk waktu maghrib. Kemudian dia terbangun, ketika dia tidak mengerjakan sholat asar secara berjamaah, dia tidak dihukumi sebagai seorang yang melakukan dosa. Dia tidak dihukumi sebagai seorang yang tidak mengerjakan sholat asar. Artinya dia bisa mengerjakan sholat asar pada saat dia bangun tersebut. Ini kondisi yang kedua. Yang pertama al-khata', kesalahan. Yang kedua adalah lupa, an-nisyan. Kondisi yang ketiga, ketika seorang melakukan amalan toleh, kemaksiatan-kemaksiatan, tapi tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, adalah wa mastukrihu alaihi. Dia mengerjakan amalan toleh tersebut, dia mengerjakan kemaksiatan tadi dalam keadaan dipaksa. Jadi ini tiga keadaan di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia diampuni apabila melakukan sebuah dosa. Kalau melakukan dosa tersebut karena lupa, kalau melakukan dosa tersebut karena salah, atau kalau dia melakukan dosa tersebut karena dipaksa atau terpaksa. Dia dipaksa untuk minum minuman keras, kalau tidak dia akan ditembak, akan dibunuh. Terpaksa dia. Dalam kondisi hatinya yakin, qalbuhu mutmain. Hatinya yakin kalau minuman khamar ini, minuman keras ini haram untuk saya konsumsi. Dia tahu hukumnya, kalau saya minum ini di dunia, artinya nanti di akhirat saya korbankan minuman-minuman yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di surganya kelak. Dia sadar itu semua, tapi dipaksa dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh nyata, contoh wakil yang ada di negara muslim, saudara-saudara kita di Suriah. Saudara-saudara kita di Suriah mendapatkan paksaan dari penguasa yang masih memiliki kekuasaan yang sah di sana. Ketika penguasa tersebut memaksa setiap muslim yang ada di negara Suriah untuk mengatakan la ilaha illa bashar, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah, yang berhak untuk disembah kecuali bashar. Bashar ini nama penguasa di sana. Nanti insyaallah taala kita akan membawakan juga fitnah yang terjadi di sisi Imam Ahmad Ibnu Hanbal alaihi rahmatullah, yang ketika itu para ulama dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk oleh pemerintah ketika itu. Kembali kepada saudara-saudara kita yang di Suriah, mereka dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illa bashar, kalimat kekufuran. Harusnya kan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali sang presiden, sang penguasa. Kedzaliman, bahkan kekufuran. Tapi kondisinya sebagian muslimin di sana terpaksa untuk mengucapkannya. Kenapa? Kalau tidak, istrinya akan ditangkap, anak-anaknya akan dibunuh, dan yang seterusnya dari kezaliman-kezaliman penguasa. Ini kondisi nyata terjadi. Oleh karenanya kita disarankan oleh para ulama kita untuk banyak-banyak berdoa buat saudara-saudara kita yang berada di negeri Suriah, khususnya di sholat-sholat kita, di sujud-sujud kita. Jangan kita hanya mendoakan untuk diri kita, ya Allah tambahkanlah rezeki, ya Allah tambahkanlah ini itu. Jangan, itu kalau seperti itu namanya kita memiliki sifat egois. Hanya kita saja yang ingin mendapatkan kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kaya, kaya, kaya, tenang, tenang, tenang hidupnya tanpa ada kegelisahan. Lihat saudara kita juga. Jadikan doa itu juga untuk saudara-saudara kita di sana, agar mereka mendapatkan al-faraj, agar mereka mendapatkan solusi, jalan keluar dari fitnah yang ada di tengah-tengah mereka. Karena apa yang bisa kita kerjakan selain doa? Kita mau berangkat ke sana untuk berjihad. Kondisinya jihadnya di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Seluruh muslimin bersatu kemudian menyerang penguasa yang ada. Tidak demikian, muslimin sendiri terpecah. Ada kelompok ini, jihadis itu, ini. Terpecah, gimana muslimin bisa mengedepankan kalimat tauhid? Sesama penyebut kalimat tauhid, sesama al-qail bila ilaha illallah saja, mereka berseteru. Ini yang menjadikan catatan dari para ulama kita. Kenapa kaum muslimin tidak dibakar semangatnya untuk berangkat ke sana, atau ke Palestina mungkin? Kenapa? Karena kondisinya di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau toh ternyata muslimin bisa bersatu untuk menggulingkan penguasa di sana, ternyata kenyataan yang ada penguasa di sana memiliki senjata, memiliki kekuatan, kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan muslimin. Sulit. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada mereka kecuali addu'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadi senjata kita bukan untuk pistol atau mungkin senjata tajam dan yang semisalnya, AK-47 dan yang semisalnya. Senjata kita adalah doa. Kita sampaikan, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melindungi saudara-saudara kita di negeri Suriah. Amin Allahumma amin. Kemudian kisah yang terjadi di tengah-tengah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita semua mengetahui bahwa Al-Qur'an, kitab suci kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini, adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan satu hal yang diciptakan. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan pepohonan dan yang seterusnya, bukan makhluk, bukan Al-Qur'an itu diciptakan seperti itu. La. Al-Qur'an ini ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Azza wa Jalla. Ini akidah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan semuanya sepakat biidznillahi ta'ala bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad Ibn Hanbal memiliki cerita yang berbeda. Penguasa ketika itu mengharuskan, mewajibkan penguasa. Bukan satu dua individu, bukan satu dua person. Penguasa. Semua muslimin yang ada di zaman Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fuqaha'nya, muhaddithunnya, usuliyunnya, semuanya mengucapkan Al-Qur'anu makhluk. Kalau mau mereka selamat, kalau tidak mau mereka dibunuh. Oleh karenanya kalau kita membaca kitab-kitab sejarah ketika zaman Imam Ahmad alaihi rahmatullah, lautan yang ada di sisi mereka itu berubah warnanya menjadi merah. Karena banyaknya darah ulama yang ditebas, banyaknya darah ulama yang ditumpahkan ketika itu. Banyak yang mempertahankan Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Tapi ada juga beberapa ulama yang memiliki keinginan untuk menyelamatkan diri mereka dengan sekian banyak pertimbangan. Tentunya mereka masih memiliki anak dan istri, mereka masih memiliki murid-murid, mereka masih memiliki ilmu yang harus dizakati, mereka harus ini itu, sekian banyak pertimbangan, akhirnya mereka mengucapkan Al-Quran makhluk. Selamat mereka. Apakah mereka dengan ucapan tersebut seorang yang keluar dari Islam, mereka telah kafir? Tidak jawabannya. Wa mastukrihu alaihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia melakukan sebuah kekufuran, melakukan sebuah dosa, akan tetapi terpaksa, hatinya tidak tenang untuk melakukan hal tersebut, dipaksa, mau tidak mau. Ini yang terjadi di masa Imam Ahmad. Gimana kondisinya Imam Ahmad alaihi rahmatullah? Beliau secara khusus memiliki ijtihad yang sedikit berbeda dengan mayoritas para ulama. Yang ketika itu mayoritas para ulama dan fuqaha menyarankan kepada Imam Ahmad, sudah Imam Ahmad, turuti saja. Di awal-awal perkara, di awal-awal kejadian, Imam Ahmad tidak menuruti permintaan dari penguasa yang sah tersebut. Akhirnya memiliki dampak majelis-majelis Imam Ahmad semuanya dilarang, diboikot. Imam Ahmad tidak boleh keluar dari rumahnya. Beliau menyampaikan hadis dilarang. Beliau sholat di masjid dilarang. Dilarang. Sholat di masjid wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kondisinya gimana? Terpaksa. Kalau beliau keluar dari masjid sudah sekian banyak sniper mungkin kalau zaman kita sekarang yang mengarah ke tubuh beliau. Jadi beliau tetap di rumahnya. Datang beberapa para ulama fuqaha ke rumah beliau membujuk. Ayo Imam Ahmad, kita masih butuh ilmu yang ada di sisimu. Ucapkan saja dengan membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hati seorang hamba tersebut masih tenang dalam keimanannya, masih meyakini Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Imam Ahmad tidak. Sampai kepada tahapan Imam Ahmad harus mendapatkan azab yang keras dari penguasa ketika itu. Harus dicambuk. Setelah dicambuk harus dipenjara. Gimana kondisi Imam Ahmad? Mundur? Tidak, maju terus. Tetap Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Di penjara, silahkan penjara saya. Dicambuk, silahkan cambuk saya. Ini Imam Ahmad, keteguhan beliau alaihi rahmatullah dalam mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam mempertahankan kalimat iman, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah azza wa jalla sangatlah kokoh. Maka kalau kita bahas di pembahasan ini, kalau misalkan Imam Ahmad mengucapkan kalimat Al-Qur'an makhluk, maka tidak akan mendapatkan dosa. Seperti apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamastukrihu alaihi, seorang hamba akan diampuni dari dosanya, dari kemaksiatannya apabila dia melakukan hal tersebut terpaksa. Kisah yang kurang lebih mirip terjadi di sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ketahui bersama, yang bernama Bilal ibn Abi Rabah. Bagaimana beliau dipaksa, beliau di tengah-tengah kaumnya yang musyrik, di tengah-tengah kaumnya yang bergelut dengan kekufuran, setelah kaumnya tahu kondisi Bilal ibn Abi Rabah masuk ke dalam Islam menjadi seorang muslim, langsung dipaksa untuk mengucapkan ala millati abihim, agama nenek moyang mereka, keyakinan nenek moyang mereka, dipaksa Bilal. Tapi Bilal ibn Abi Rabah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dipaksa, walaupun disiksa dengan batu yang besar, tetap Bilal di atas kekokohan imannya menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ambil sebuah angan-angan, kita ambil sebuah contoh, Bilal mengucapkan hal tersebut, kalimat kekufuran, beragama, berkeyakinan dengan agama nenek moyang kami atau nenek moyangku, maka beliau pun diampuni karena kondisinya adalah kondisi terpaksa. Haditsun hasan, hadis yang baik, rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah dan al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Hadis yang ringkas, alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa umat-umatku apabila dosa tersebut dilakukan karena kesalahan, karena lupa, ataukah karena terpaksa. Di antara kisah yang ada, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, yang ada di dalam penjelasan hadis ini seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Daqiqil 'Id alaihi rahmatullah, berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Allah Azza wa Jal, wa in tubdu ma fi anfusikum, walaupun kalian menyuarakan dengan lantang dosa-dosa yang telah kalian kerjakan, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan dosa-dosa kemaksiatan tersebut, yuhasibukum bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian. Artinya akan tercatat sebagai amalan-amalan jelek walaupun dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Ini ayatnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Amalan kemaksiatan, amalan kejelekan, kalau kalian kerjakan secara terang-terangan, dicatat, sudah jelas. Kalian kerjakan secara sembunyi-sembunyi, artinya apa? Masih disembunyikan, masih di dalam hati, belum keluar. Ini memiliki niat-niat yang jelek misalkan. Kaitannya dengan beberapa hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yuhasibukum bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menghisab kalian, mencatat bahwa yang kalian kerjakan adalah amalan-amalan taleh, amalan-amalan jelek. Ketika ayat ini turun, yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa agak tidak bisa menjadi sebagai seorang yang legowo, artinya ya menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka gelisah, sangat gelisah ketika turunnya ayat ini. Kenapa gelisah? Karena kondisinya mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin memiliki satu dua kesempatan ada niat-niat jelek, tapi belum sampai mereka kerjakan. Belum sampai mereka kerjakan, yang artinya kalau tidak sampai keluar dari lisan mereka, tidak sampai dikerjakan oleh tangan mereka, tidak sampai melangkah ke arah sana, tetap akan diampuni. Ini yang mereka fahami. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan ayat ini, wa in tubudu ma fi anfusikum, amalan-amalan taleh, kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan terang-terangan dan yang kalian sembunyikan, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang jelek dan tercatat sebagai seorang hamba yang akan mendapatkan azabnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Auf, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka berempat keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman ibn Auf dan Mu'adz ibn Jabal mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaannya demikian? Kita memiliki niat-niat yang jelek untuk mendzalimi misalkan, atau hasad, atau yang semisalnya kepada saudara kita. Apakah benar demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat?" Allah Azza wa Jalla akan mencatat hal tersebut sebagai amalan jelek. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa berkata apa-apa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau harus kita taati. Jangan kalian menjadi seperti Bani Israel. Sami'na wa asaina. Ini ucapannya Bani Israel ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa asaina. Kami mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tapi kami selisihi. Kami bermaksiat dengannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qulu sami'na wa ata'na." Katakanlah wahai sahabat-sahabatku, sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ayat ini dan kami mentaatinya, menerima dengan legowo. Menerima dengan lapang dada. Walaupun itu tidak sesuai dengan hati-hati kami, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Terima apa adanya. Itu yang diterbiah, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menterbiah para sahabat beliau, murid-murid beliau secara langsung dengan terbiah pendidikan Islamiyah. Tidak lantas beliau menerima keluhan tersebut, "Oh iya, insyaallah saya akan berdoa kepada Allah untuk merubah ayat ini." Tidak. Nabi alaihi salatu wasallam mendidik agar mereka ini menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan dididik sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya kan ayat ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak meneruskan apa yang mereka inginkan, tapi langsung di-cut. Langsung dipotong oleh Nabi alaihi salatu wasallam. "Jangan kalian berpikir demikian. Sami'na wa ata'na." Ucapkanlah, "Kami mendengar ya Allah dan kami taat kepadamu ya Allah." Artinya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tabiyah, kalian harus mentaati apapun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Ini tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalan selama 1 tahun. Mereka tetap pada kegelisahan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang berkaitan dengan hadis ini pula, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentaklif, tidak akan membebani amalan-amalan tertentu kepada seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Kalau seorang hamba mampunya mengerjakan salat witir 3 rakaat saja setiap malamnya, itu saja yang dilakukan. Enggak mampu 12 rakaat, enggak mampu 23 rakaat, hanya 3 rakaat saja kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani para hambanya kecuali apa yang dia mampu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." Apa yang mereka kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apa yang mereka kerjakan pula dari amalan kejelekan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang adil. Amalan soleh akan dibalas dengan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang sangat baik. Amalan toleh pun akan dibalas dengan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya akan didapati akibatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, tadi ayat ke-284, Allah Azza wa Jalla meneruskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah kami apabila kami mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan, nasina, dalam kondisi kami lupa, aw akhtana, atau kami dalam keadaan lalai, lupa. Ini ayat yang turun, jadi hal ini bisa melapangkan dada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Ketika mereka misalkan memiliki sikap yang atau memiliki niat yang zalim untuk orang lain, tapi hal tersebut mereka lakukan tidak sampai diutarakan, tidak sampai dikerjakan, dan mereka melakukan hal tersebut karena mungkin terpengaruh dengan hawa nafsunya, terpengaruh dengan jebakan-jebakan syaitan, yang akhirnya mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka lupa dengan larangan Allah untuk berbuat zalim, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau mengazab kami, in nasina, kalau kami mengerjakan dosa dalam keadaan lupa, au akhtana, atau kami mengerjakan dosa dalam keadaan lalai atau salah. Wallahu taala alamu bissawab. Kemudian Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, ternukil ketika beliau mengucapkan tafsir penjelasan dari firman Allah Azza wa Jalla, illa man ukriha. Kata Allah Azza wa Jalla, illa man ukriha, kecuali mereka orang-orang yang terpaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam keadaan hati-hati mereka masih mutmain, masih tenang dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah al-Imam Syafi'i, walil kufri ahkamun falamma wada'allahu anhu saqatat ahkamul ikrah. Ketika seorang mengerjakan amalan-amalan kekufuran, hukum asalnya dia akan dihukumi sebagai seorang yang keluar dari Islam. Seorang yang diperintahkan oleh Allah, seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan Al-Quranul Karim, ternyata di sisi lain dia menginjak-injak Al-Quran, menghinakan Al-Quran, artinya kufur. Dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam. Ini hukum asalnya. Tapi kata beliau, kalau dia kerjakan hal tersebut karena kondisinya ustukrih, terpaksa, mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya, seperti kisah Imam Ahmad dan kisah saudara-saudara kita yang berada di negeri Suriah, terpaksa, mau tidak mau dia harus mengucapkan la ilaha illa bashar, mau tidak mau dia harus mengucapkan Al-Quran makhluk, mau tidak mau dia harus, misalkan wal'iyadzubillah, semoga tidak ada pemerintah yang zalim seperti itu, membakar Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran, wal'iyadzubillah. Tapi kalau toh ada, kita taruh permisalan, misalkan ada dan dilakukan oleh seorang muslim dalam kondisi terpaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatinya tetap yakin, ini Al-Quran harus saya muliakan, ini Al-Quran harus saya junjung tinggi, ini Al-Quran harus saya cium, harus saya muliakan. Kalau kondisinya terpaksa, maka dia tidak akan dijadikan sebagai hamba yang berdosa, tidak akan dijadikan sebagai hamba yang kufur, keluar dari Al-Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini insyaallah taala pembahasan pada malam hari ini yang bisa kita bahas. Bismillah taala kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, hadis yang ke-40 dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada sisa waktu kurang lebih 8 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan, saya persilahkan. Wallahu a'lamu bishawab.